Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melanjutkan membaca kitab tafsir, yaitu tafsir As-Sa'di. Dan kita telah sampai pada, kita setelah menyelesaikan membaca tafsir dari surat Al-Mutaffifin. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan membaca surat Al-Inshiqaq. Sebagaimana yang telah disampaikan pada pembacaan kitab atau surat At-Takwir, bahwasanya ada sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi dan Syekh Albani rahimahullah taala mensahihkannya di dalam kitab Silsilatul Al-Ahadits As-Sahihah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yandura ila yaumil qiyamah," barang siapa yang dia ingin atau senang melihat atau memperhatikan keadaan hari kiamat, "ka'annahu ra'yul aini," seakan-akan dia melihat kiamat itu dengan mata kepalanya sendiri, "falyaqra," maka bacalah surat At-Takwir, "falyaqra Idza syamsu kuwirat," yaitu surat At-Takwir. Kemudian idza sama'u syaqqat, yaitu yang akan kita baca surat Al-Inshiqaq. Dan juga surat yang telah lewat, yaitu idza sama'u fatarat. Karena di dalam ketiga surat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kengerian dan kedahsyatan hari kiamat. Qala rahimahullah ta'ala tafsiru suratil insyiqaqi wa hiya maqiyatun. Tafsir surat Al-Inshiqaq wa hiya maqiyah, yaitu diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim idza sama'u syaqqat, apabila langit terbelah, wa adinat li rabbiha wa huqqat, yaitu langit patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah semestinya atau selayaknya mereka patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi itu diratakan, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan bumi mengeluarkan atau memuntahkan semua apa yang ada di dalamnya, minal amwat wal kunuz, yaitu dari mayat-mayat yang dikuburkan ataupun harta-harta yang terpendam, wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan bumi itu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wahukat, dan semestinya mereka patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, wahai manusia, sesungguhnya engkau bekerja atau bersungguh-sungguh menuju Allah Subhanahu wa taala, famulaqih, dan kelak engkau akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, dan orang-orang yang diberikan kitabnya, yaitu catatan amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bi yaminih, dari arah sebelah kanannya, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Dan adapun orang-orang yang diberikan kitab atau catatan amalannya dari arah punggungnya atau belakang sebelah kirinya, fasaufa yad'u thubura, mereka akan berteriak, celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dan akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura, sesungguhnya mereka dahulu, yaitu ketika di dunia, mereka kembali kepada kaumnya, yaitu orang-orang kafir, masrura, dalam keadaan senang. Innahu dhanna an la yahur, bala inna rabbahu kana bihi basira. Berkata rahimahullah ta'ala, yakulu ta'ala mubayyinan lima yakunu fi yawmil qiyamah min taghayyuril ajramil izami. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan lima yakunu fi yawmil qiyamah, kejadian pada hari kiamat, min taghayyuril ijramil idhami, yaitu dari perubahan benda-benda yang besar di langit, matahari, bulan, bintang, dan benda-benda termasuk bumi, karena bumi ada termasuk dari benda-benda langit, maka akan hancur, akan luluh lantak semuanya pada hari kiamat. Idza sama'u syaqqat ay infatarat wa tamayyaza ba'daha min ba'din wa intasarat nujumuha wa khasafa bi syamsiha wa qamariha. Idza sama'u syaqqat ay infatarat, yaitu terpecah, pecah itu langit. Wa tamayyaza ba'daha min ba'din, bagian yang satu dengan bagian yang lainnya akan terpisah. Wanta sorot nujumuha, dan bintang-bintang akan berjatuhan. Wa khasafa bi syamsiha wa qamariha, dan cahaya matahari dan bulan akan hilang. Bumi menjadi gelap. Bahkan di ayat sebelumnya disebutkan bagaimana wa idzal biharu fujirat, atau wa idzal biharu sujirat, ketika lautan dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menyala-nyala, dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala meluap, memenuhi daratan. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan langit patuh atau tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makna wa adzinat li rabbiha wa huqqat ay istama'at li amriha, yaitu mereka benda-benda langit tersebut, matahari, bulan, bintang, bumi, dan benda-benda langit yang lainnya, istama'at li amrihi, mendengarkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alqat sam'aha, mencurahkan pendengarannya, menunggu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asakhat li khitabihi, dan mereka memperhatikan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huqqa laha dhalika, dan ini pantas bagi mereka, langit, bumi, bulan, bintang, matahari, dan benda-benda lainnya, sangat pantas dan sangat layak bagi mereka untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sekarang kita perhatikan langit ataupun matahari, mereka tunduk dan patuh kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap hari terbit dari arah timur, kemudian tenggelam dari arah barat. Begitu juga dengan bulan dan bintang. Kemudian bumi juga berputar menurut perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini dikatakan wa huqqa laha dzalika, dan sudah sepantasnya, semestinya bagi benda-benda langit tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha musakharatun wa mudabbaratun tahta musakhirin malikin azim la yu'sa amrahu wa la yukhalafu hukmuhu. Dan mereka, yaitu benda-benda langit tersebut, matahari dan yang lainnya, mereka tunduk dan diatur di bawah pengaturan Malikin Azim, di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala, raja yang agung. La yusa amrahu atau la yusa amruhu, yang tidak dimaksiati, tidak didurhakai perintahnya. Wala yukhalafu hukmuhu, dan tidak diselisihi perintahnya atau hukum-hukumnya. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi itu diratakan, ay rujifat wartajjat, yaitu digoyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat nanti, wa nusifat 'alaiha jibaluha, dan ketika gunung-gunung itu Allah Subhanahu wa taala hancurkan, Allah luluh lantakan. Di dalam ayat yang lain, wa idzal jibalu suyyirat, dan apabila gunung-gunung itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah di antara kengerian atau kedahsyatan hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surat Al-Insyiqaq. Wadukkama 'alaiha min bina'in wa mu'allamin, dan Allah Subhanahu wa taala hancurkan apa-apa dari bangunan, wa mu'allamin, dan bangunan-bangunan tinggi atau tanda-tanda di bumi yang Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka ketika hari kiamat. Fasuyyat wa madahu Allah taala madal adim, dan Allah Subhanahu wa taala hancurkan, kemudian Allah hamparkan bumi ini menjadi hamparan yang sangat luas. Hatta sarat wasi'atan jiddan, sampai bumi ini menjadi luas sekali. Tasa'u ahlal mawqif ala kasratihim, dan bumi mampu menampung seluruh ahlul mawqif, yaitu orang-orang, seluruh manusia berdiri di padang masyar, yaitu ahlul mawqif, menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mengetahui bumi bagian mana. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan semua manusia dari awal manusia diciptakan sampai dengan manusia terakhir di padang masyar, ketika mereka menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang perkara mereka, yang kemudian diceritakan dalam sebuah hadis, mereka meminta kepada para anbiya agar Allah Subhanahu wa taala segera memutuskan perkara mereka, sampai akhirnya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Maka ini adalah keadaan di padang mahsyar. Tasau ahlal mauqifi ala kasratihim. Bumi tersebut akan mampu untuk menampung seluruh ahlul mauqif. Fatasiru qa'an safsafa la tara fihi 'iwajan wala amta. Dan bumi berubah menjadi padang yang datar dan luas. La tara fihi 'iwajan, dan tidak terlihat padanya dataran rendah. Wala amta, tidak pula terlihat dataran tinggi. Semuanya sama, datar semua. Wa alqat ma fiha, dan apabila bumi mengeluarkan atau memuntahkan isinya, yaitu minal amwat wal kunuza atau wal kunuzi, yaitu Allah mengeluarkan isi dari bumi, yaitu dari orang-orang mati yang dikuburkan di dalam bumi, wal kunuza dan wal minal kunuzi, dan dari harta perbendaharaan yang ada di dalam bumi Allah keluarkan semua. Wa takhallat minhum, sehingga bumi itu kosong dari mereka. Fa innahu yunfakhu fis-suri, yaitu ketika ditiup sangkakala, yaitu sangkakala yang kedua. Karena ditiupnya sangkakala ada dua. Yang pertama adalah untuk mematikan seluruh makhluk yang bernyawa. Kemudian tiupan yang kedua adalah untuk membangkitkan mereka. Fatakhrujul amwatu minal ajdathi ila wajhil ardi, maka kemudian keluarlah orang-orang mati tersebut ke permukaan bumi. Watakhrujul ardu kunuzaha, dan bumi ini mengeluarkan perbendaharaannya, harta-harta yang ada di dalamnya, termasuk di dalamnya ma'adin, yaitu harta-harta seperti emas, perak, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yushahidu al-khalqu, dan ini semua disaksikan oleh seluruh makhluk bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya, mengeluarkan harta perbendaharaan yang ada di dalam perut bumi. Wa tahsuruna ala ma hum fihi yatanafasuna, maka menyesallah manusia yang mereka ketika di dunia yatanafasuna, yaitu berlomba-lomba, atanafus, mencari dunia, berlomba-lomba mencari dunia, siang dan malam dihabiskan waktunya untuk mencari dunia, lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, menyesal mereka pada hari kiamat nanti, dan penyesalan pada saat itu tidak ada lagi gunanya. Disebutkan di sini wa tahsaruna alamahum fihi yatanafasuna, maka mereka menyesal atas apa yang mereka lakukan ketika di dunia, ketika menghabiskan waktunya untuk mencari dunia, untuk mencari harta, karena tidak berguna lagi harta pada hari kiamat nanti, tidak akan mampu menolong mereka. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan bumi itu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huqqat, dan semestinya mereka patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi, wahai manusia, sesungguhnya kalian bekerja atau beramal dengan bersungguh-sungguh menuju Rabb kalian. Famulaqih, dan kelak kalian akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Innaka sa'in, ay innaka sa'in ila Allah, sesungguhnya kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa amila bi awamirihi wa nawahi, dan kalian beramal dengan menjalankan perintah-perintahnya dan mengerjakan larangan-larangannya. Mutaqarribin ilaihi imma bil khairi wa imma bisyarri, dan kalian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan amalan kebaikan ataupun dengan amalan kejelekan. Maka disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan, kullu insani atau kullu nasin yaghdu yubayyi'u nafsah mu'tikuha au mubikuha. Jadi setiap pagi anak Adam itu keluar untuk mencari atau untuk mengerjakan amalan-amalan, menjual dirinya, baik dia melakukan amalan kebaikan, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, famu'tikuha, maka ini membebaskan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ada pula orang yang keluar di pagi hari, mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa mubiquha, maka orang seperti adalah orang yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tulaqillahu yaumal qiyamah, kemudian engkau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Fala tu'dimu minhu jazaan bil fadli in kunta sa'idan aw bil adli in kunta syaqiyan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan kalian. Amalan kejelekan akan Allah balas. Begitu juga amalan kebaikan Allah catat dan akan Allah balas juga. Sekecil apapun kebaikan dan kejelekan tersebut, fala tu'dimu minhu, Allah tidak akan menyia-nyiakan, Allah tidak akan melupakan amalan tersebut. Jazaan bifadli in kunta sa'idan, sebagai balasan bagi kalian dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala jika kalian adalah orang-orang yang sa'idan, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang selamat. Aw bil adli in kunta syaqiyan, atau dengan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala jika kalian orang-orang yang celaka. Maka dimasukkannya seseorang ke dalam al-jannah, ke dalam syurga, adalah bifadlillah, disebabkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang diazab, maka ini merupakan adalan, bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Walihada dzakara tafsilal jazai, maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala selanjutnya menyebutkan tafsila, yaitu perincian dari balasan. Faqala fa amma man utiya kitabahu biyaminih, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari arah sebelah kanannya, wahum ahlus sa'adah, mereka adalah orang-orang yang bergembira, orang yang berbahagia. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, kelak mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang mudah, yaitu hisaban yasira. Wa huwa al-'aradu al-yasiru 'ala Allah, dan ini adalah bentuk hisab yang mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka ketika diberikan kitabnya dari arah kanan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ketika bertemu dengan orang-orang, ha umqra'u kitabiyah, bacalah, inilah kitabku. Karena dia bergembira, di sana adalah catatan amalan-amalan kebaikannya. Mengatakan kepada orang-orang yang ditemuinya, ha umqra'u kitabiyah, bacalah, inilah kitabku. Bangga dia, karena di dalamnya terdapat amalan-amalan kebaikan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hisaban yasira disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, wa huwal aradu al yasir, yaitu hisab yang ardu, disebutkan oleh para ulama bahwasanya hisab itu ada dua jenis. Yang pertama hisaban yasira, yaitu al-ardu, disebutkan bahwasanya al-ardu ini mereka, yaitu manusia, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu turjumani, tidak ada di antara dia dengan Allah seorang penterjemah, Allah langsung berbicara dengannya. Disebutkan bahwasanya hisaban yasira al-ardu ini ditampakkan dosa-dosa kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada mereka, dan orang mukmin atau orang-orang tersebut mengakui kalau itu adalah dosa-dosa mereka. Maka disebutkan di sini, Fayuqarriruhullahu bidzunubihi, Allah membuat mereka mengaku kalau ini adalah dosa-dosa mereka. Hatta idza dhanna al-'abdu annahu qad halak, sampai ketika hamba tersebut sudah yakin bahwasanya dia akan celaka, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, qala Allah taala lahu inni qad satartuha 'alaika fid dunya, sesungguhnya aku telah menutupi dosa-dosa kalian ketika di dunia. Maka hendaknya ketika berbuat kita lalai atau kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersegera bertaubat. Bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah. Jangan diceritakan dosa tersebut kepada orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi dosanya ketika di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Fa ana astaruha laka al-yauma," maka aku menutupimu atau menjaga tidak menampakkan dosamu pada hari ini. Maka ini adalah hisaban yasiro. Allah Subhanahu wa taala menampakkan dosa-dosa manusia atau seorang mukmin, kemudian dia mengakuinya. Ketika dia yakin dia akan celaka, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa tersebut. Adapun jenis hisab yang kedua adalah hisabun munaqasyatun, yaitu hisab munaqasyah. Disebutkan satu persatu dosa-dosa tersebut. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man nuqisha al-hisaba udziba. Barang siapa yang dia dihisab dengan munaqasyah, dengan diteliti, disebutkan satu persatu dosanya, maka itu termasuk udziba, sebagai bentuk bagian azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah dua jenis hisab yang disebutkan. Salah satunya adalah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kemudian wayang qalibu ila ahli masrura fil jannati, yaitu mereka kembali ahlus sa'adah ini kepada keluarganya, yaitu keluarga yang apabila keluarga tersebut adalah ahlul jannah. Li'annahu naja minal adhabi wa faza bithawabi, yaitu karena mereka orang tersebut, mereka selamat dari azab dan beruntung atau menang dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang-orang yang dia datangkan kitabnya dari arah belakang punggungnya, yaitu dari belakang sebelah kiri. Ay bi shimalihi min khalfih, yaitu dari arah kiri, dari arah belakangnya, dari arah belakang dan sebelah kiri. Fasaufa yad'u thubur raqlaq, mereka akan mengatakan, celakalah aku. Min khizi wal fadihati, yaitu terhina dan dipermalukan. Wa ma yajidu fi kitabihi minal a'malin lati qaddamaha wa lam yatub minha, dan apa-apa yang dia dapatkan dari di dalam kitabnya dari amalan-amalan yang telah dia lakukan ketika di dunia dan dia belum bertaubat darinya, yaitu amalan-amalan kejelekan ketika di dunia. Wa lam yatub minha, dan dia belum bertaubat dari dosa tersebut. Wa yasla sa'ira ay tuhitu bihi sa'ir min kulli janibin, yaitu mereka diliputi oleh sa'ir, api yang menyala-nyala dari segala sisinya. Wa yuqallibu ala adzabiha, dan mereka senantiasa berada di dalam adab, yaitu adab yang sangat pedih. Wa dzalika li'annahu fid dunya, karena mereka di dunia, orang tersebut ketika di dunia, kana fi ahlihi masrura, mereka di dunia bergembira ketika kembali ke tengah-tengah kaumnya. La yakhthurul ba'tsa ala balihi, tidak ada terlintas di benak mereka bahwasanya mereka akan dibangkitkan. Orang-orang ini, yaitu orang-orang kafir, tidak terlintas di benak mereka bahwasanya mereka, amalan-amalan mereka ketika di dunia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlintas sama sekali, bahkan mereka mendustakan, tidak yakin dengan adanya hari pembalasan. Waqad asa, dan mereka telah berbuat jelek dan menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibalas. Yaitu walam yadhun annahu raji'un ila rabbih wa mauqufun baina yadayhi, dan mereka ini tidak yakin kalau mereka akan kembali kepada Allah. Mereka tidak yakin akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala yuhsinu an yatrukahu suda. Maka janganlah engkau menyangka bahwasanya engkau itu diciptakan sia-sia atau tidak ada kewajiban atas kalian. Jangan kalian menyangka la yu'mar wa la yunhad, dan juga kalian tidak diperintah atau tidak dilarang. Wa la yusabu wa la yu'aqab, dan tidak pula akan diberi balasan atau tidak pula kalian akan dibalas, akan mendapatkan uqubah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keliru mereka, salah, karena kelak mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas atas apa yang mereka kerjakan ketika di dunia, baik dari amalan kebaikan maupun amalan kejelekan, semuanya akan Allah Subhanahu wa taala balas. Dan ini adalah tafsir dari ayat yang terakhir, dari ayat pertama sampai dengan ke-15, dan terakhir adalah ayat yang ke-15, yaitu bala inna rabbahu kana bihi basira. Itu maka jangan mereka ini menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibiarkan sia-sia. Fala yu'mar wa la yunha, tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Wala yusab wala yu'aqab, dan tidak pula mereka akan dibalas dan tidak pula akan diberikan ukubah atau hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah penjelasan dari beliau rahimahullah taala dari ayat 1 sampai dengan ke-15, yaitu tentang kejadian pada hari kiamat, kedahsyatan dan kengerian hari kiamat yang akan terjadi. Begitu juga di dalam ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dua golongan, yaitu golongan yang Allah berikan kitabnya dari arah kanan dan golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kitabnya dari arah sebelah kiri. Disebutkan bagaimana hisab bagi orang-orang yang diberikan kitabnya dari arah sebelah kanan, maka Allah akan memudahkan hisab bagi mereka. Adapun orang-orang yang Allah berikan kitabnya dari arah belakang sebelah kiri, maka mereka akan berteriak, celakalah aku. Nas'alullah al-afiyata wassalamata, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan hisab kita pada hari kiamat kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.